Kita masuk ke 118 Babu Istisbabil Khamis, bab tentang disukainya memakai gamis. Ini bukan modelnya tapi sifatnya. Karena sifatnya longgar, tidak mencetak tubuh. Dan Nabi menyukai ini. Mari kita ikuti persaksian dari istri beliau. Salah satu istri beliau, janda dari Abu Salamah. An ummi Salamah radhiyallahu anha qala, dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Sekali lagi para imam mengatakan bukan modelnya tetapi sifat. Ya. Karena sifat-sifat seperti tadi, tidak mencetak tubuh, tidak terlalu sempit, tidak ketat. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai hal-hal tertentu, menyukai makanan tertentu, menyukai minuman tertentu, tidak menyukai makanan tertentu, tidak menyukai minuman tertentu. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati dunia. Sebab kalau tidak menikmati, maka seluruh makanan sama bagi beliau, seluruh minuman sama bagi beliau. Tidak. Para sahabat hafal bahwa makanan yang paling disukai oleh Nabi adalah paha kambing. Beliau menyukai susu, madu. Maka ketika dihadapkan dua pilihan, beliau memilih. Ketika dihadapkan beberapa pilihan, pernah dihadapkan kepada beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj antara khamr dengan susu. Ini sebelum khamr diharamkan. Beliau memilih susu. Seandainya memilih khamar, tentu tidak masalah. Ya, beliau memilih karena khamar belum diharamkan waktu itu. Kemudian disyariatkan sebelum hijrah, ya kan? Pengharaman khamar itu di Madinah setelah hijrah. Kemudian di kesempatan lain Nabi dihadapkan dua pilihan antara susu dan madu. Beliau juga memilih susu. Ya. Maka tidak benar ucapan sebagian perekat-perekat sufiyah bahwa Nabi tidak menikmati dunia ini. Tak. Nabi menikmati. Menyukai sesuatu kan berarti menikmati. Ketika kita senang sekali dengan teh manis misalnya, kita minum teh manis tentu nikmat. Ketika kita menyukai sayur asam misalnya, kita makan tentu ini nikmat, ya kan? Maka ini halal. kesenangan dunia, hobi-hobi tertentu di dunia, halal. Ketika masih di dalam batas, ketika di luar batas, ini yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan. Sedangkan Tausik dari Syekh Salim, beliau mengatakan hadis ini sahih dengan satu tambahan waraji, yaitu Ibn Majah. Imam Nawawi hanya membawakan dua, yaitu Abu Dawud dan Tirmidzi. Sedangkan Syekh Salim menambahkan satu lagi, yaitu Ibn Majah. Fikul hadis. استحباب لبس القميص لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه وكان أحب الثياب إليه. Disukai memakai kamis karena Rasulullah صلى الله عليه وسلم memakainya dan menyukainya. Berarti Syekh Salim termasuk yang berpendapat bahwa mengikuti hobi Nabi bagian dari sunnah. Misalnya Nabi menyukai kambing, kita ikut menyukai kambing, ini bagian dari sunnah. Sebagian ulama mengatakan tidak. Semata-mata keinginan Nabi, semata-mata hobi Nabi, maka tidak menjadi sunnah. Ketika, kecuali yang bersangkut paut dengan ibadah, yang bersangkut paut dengan agama. Ya, yeah. Beliau menyukai puasa tertentu, beliau menyukai membaca Al-Quran, beliau menyukai di tempat-tempat tertentu, dan seterusnya yang ada hubungannya dengan sholat, puasa, zikir, wirid. Adapun yang bersangkut pautan dengan dunia, sebagian ulama, sekali lagi bukan seluruh ulama, mengatakan tidak disunahkan. Syekh Salim termasuk yang berpendapat disunahkan. Nah, dengan demikian berarti jelas kecintaannya. Coba kita lihat orang-orang yang mencintai satu tokoh. Ketika tokoh ini minum sesuatu, ya, diikuti. Apalagi anak-anak melihat film-film kartun tertentu ditirukan. Karena suka, ya kan? Nah, saya kira beralasan, ya. Walaupun masalah dunia. Maka jika kita bukan memaksakan diri, ya, merangsang diri kita untuk menyukai paha kambing misalnya, ini sebuah kebaikan. Asal karena Nabi tadi, ya. Harus bukan sunnah pahala, sebuah kebaikan. Bukti bahwa kita betul-betul cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang seperti itu diikuti, apalagi yang lain, kan gitu. Ya, apalagi yang jelas berpahala. Yang kedua, yang terakhir, jawazu istihbabi lafzi ba'di thiyab duna ba'di. Bolehnya menyukai pakaian tertentu dan tidak menyukai pakaian tertentu. Ini boleh. Orang-orang pakai model tertentu, saya tidak mau, tidak apa-apa. Orang-orang menyukai pakaian tertentu, saya ikuti, ini boleh. Yes. Yang tidak boleh adalah ikut memasyhurkan kebiasaan pakaian seorang tokoh kafir atau ahli maksiat, ini tidak boleh. Aktif ahli maksiat, mengumbar aurat dan seterusnya, memakai pakaian tertentu kita ikuti, jangan. Ya, kita lanjutkan 119. Bab ke 119. Tadi hadis 789, ya. Sifatu turil qamis wal kum wal izah wa taraful imamah وتحريم إسبال الشيء. Bab tentang sifat panjangnya gamis, lengan gamis, izar pakaian bawah, celana panjang, sarung dan seterusnya, ya. Kemudian ujung turban, ujung imamah. Kemudian haramnya isbah. Isbah nanti akan dibahas oleh beliau, apakah hanya pakaian bawah atau termasuk pakaian atas. Pakaian atas isbahnya bukan di baju ya, di bawahnya bukan. Kalau itu sampai ke bawah yaitu gamis nggak masalah. Ya. Jadi maksud pakaian atas itu isbalnya pada lengan. Pada lengan. Bolehkah lengan itu sampai menutupi jari-jari? Nanti akan dibahas oleh beliau. Ala sabilil khuyala. Dengan maksud sombong. Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin ini termasuk yang berpendapat kalau tidak sombong boleh. Dan pendapat ini lemah, nanti akan dibahas oleh sekali. Ya. Imam Nawawi dan beberapa imam yang lain termasuk yang berpendapat isbal yang haram adalah yang karena sombong. Ya. Dan sekali lagi pendapat ini lemah. Wa qarahatuhu min ghairi khuyala. Kalau maksudnya tidak sombong, maka makruh saja. Makruh saja, tidak sampai haram. Ini kata beliau. Inilah manhaj salaf. Ya. Penuh dengan kebebasan ilmiah. Kita pelajari hadis-hadis yang ditulis oleh beliau Imam Nawawi. Kita ikuti bab demi bab. Dari bab 1 sampai bab ke 119 ini. Dari hadis pertama sampai hadis ke 790 ini. Ya. Tapi kita bebas merdeka dari mazhab beliau. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Yang berilmu luar biasa dalam umur yang sangat pendek sekitar 44 tahun. Tapi hasil karya beliau luar biasa. Dari mulai Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, apalagi karya besar beliau, Syarah Sahih Muslim, bahkan beliau juga mensyarahkan Sahih Bukhari, tetapi tidak selesai. Tidak selesai. Berbeda dengan saudara beliau Ibnu Hajar, sampai selesai. Padahal hanya sekitar 40-an tahun. Bagaimana seandainya beliau berumur 70 tahun, 80 tahun? Luar biasa karya ilmiah beliau. Tapi sekali lagi kita merdeka dari beliau. Nah, dalam hal ini kita tidak sependapat dengan beliau. Beliau mengatakan halal, tidak haram apabila isbal itu tidak karena sombong. Maka hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau adalah hadis-hadis yang mendukung pendapat beliau. Ya. Sementara hadis-hadis tentang bagaimana Nabi mengejar orang yang kakinya cacat, ya, sepertinya tidak beliau bawakan. Ya. Kemudian riwayat Umar, asar dari Umar, ketika Umar sakit parah, ususnya keluar. Ya, nanti akan kita lihat apakah dibawakan oleh beliau apa tidak. Ya. Mari kita ikuti hadis pertama 790. An Asma binti Yazid al Ansariyah radhiyallahu anha qala kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rus. Kata Asma binti Yazid, ini bukan Asma putrinya Abu Bakar saudara Aisha, bukan. Nama Asma banyak, nama para sahabat Asma, Zainab banyak. Kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rus. bahwa kumnya, lengannya gamis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sampai rus, sampai pergelangan. Berarti tidak lebih, bukan tidak kurang. Kalau kurang boleh, sampai siku lebih sedikit, kurang sedikit. Karena ada riwayat bahwa seorang sahabat mengatakan ketika Nabi sujud, maka Nabi membentangkan tangannya, bersayap begitu, bukan mengepit ketiaknya, tapi membentangkan, sampai aku melihat ketiak Nabi yang putih bersih. Artinya tidak berbulu, dicukur. Yes. Ah, berarti lengan pendek, bahkan pendek sekali. Kalau lengannya itu panjang, tentu tidak terlihat. Berarti lengan pendek boleh. Karena ketiak laki-laki, pinggang laki-laki, dada laki-laki, perut laki-laki, bukan Allah. Yes, boleh nampak di dalam sholat atau di luar sholat. Adapun pundak laki-laki memang bukan aurat, tetapi disuruh menutup apabila sholat. Ya, jadi ada sedikit perbedaan antara aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Ada pendapat bahwa aurat di dalam sholat dan di luar sholat sama persis. Ini tidak tepat. Ya. Karena di dalam sholat pundak harus tertutup walaupun dengan kain yang sangat minim. Apakah bagi wanita juga ada perbedaan? Ada. Wanita yang bercadar, wanita yang menutup wajahnya, maka dia harus membuka cadarnya, harus menampakkan wajahnya ketika sholat, ketika ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Yes, ini sekaligus memperkuat pendapat Syalbani dan lain-lain bahwa wajah wanita bukan aurat. Yes, boleh terbuka. Sebab kalau aurat, mana mungkin aurat yang mestinya ditutup malah dibuka, harus dibuka ketika sholat, ketika beribadah, yaitu sholat, yaitu ihram. Ya, beliau tidak membawakan fawaid dari hadis ini karena hadis ini pengulangan dari hadis nomor 523. Antum yang ingin mengulang kembali fawaid pembahasan dari hadis ini, silakan nanti dibaca di rumah di nomor 523. Kita lanjutkan 791. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang menyeret-nyeret pakaiannya, yang pakaiannya, yang celananya, yang sarungnya, yang gamisnya itu sampai nyengser, ya, di bawah mata kaki, dan itu khuyala, dia lakukan karena sombong. Dia lakukan karena sombong. Imam Nawawi melihat kalimat ini, ya, berarti ini illah menurut beliau. Barang siapa yang pakaiannya menjulur sampai di bawah mata kaki dan itu dilakukan karena sombong, maka kata Nabi, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat Allah tidak akan melihat dia. Ini salah satu sifat Allah melihat. Allah melihat, Allah berkenan melihat orang-orang tertentu, dan Allah tidak mau, tidak sudi melihat orang-orang tertentu. Salah satu yang tidak akan dilihat oleh Allah, Allah tidak mau, tidak sudi melihatnya, yaitu orang yang pakaiannya di bawah mata kaki. Ya, bisa nyengser ke tanah atau lebih tinggi di atas tanah sedikit, maka ini tidak akan dilihat oleh Allah Rabbul Alamin. tentu ancaman yang sangat keras, ancaman yang sangat keras, dan jelas ini masuk dosa, dosa besar. Nanti akan dibawakan oleh beliau bahwa itu bukan dosa kecil lagi. Ataulah kita bahwa besar kecilnya dosa tergantung dari dalil yang menentukan, bukan akal. Kalau akal siapa, rugi kamar, cuman pakaian di bawah mata kaki, terancam tidak akan dilihat oleh Allah, bahkan nanti terancam di neraka, hadisnya akan dibawakan. Tidak masuk akal kan? Nah, tahulah kita bahwa besar kecilnya dosa terserah Allah yang ngatur. Satu kalimat keluar dari mulut seseorang, dengan satu kalimat ini maka Allah ceburkan dia ke jurang jahannam, sab'ina qarifan, 70 tahun baru sampai ke dasar jahannam. Gara-gara apa? Gara-gara sebuah kalimat yang keluar dari mulutnya. Ya, sebuah kalimat mungkin sedetik dua detik mengucapkan kalimat itu. Gara-gara ini dia dilemparkan ke jurang jahannam. Ya, kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya tentang dosa-dosa itu. Kita tinggal sami'na wa ata'na. Jangan dengan akal kita, rayu kita. Ya, menurut saya apa salahnya? Menurut saya apa dosanya? Jangan. Biar menurut Allah dan Rasulnya. Faqala Abu Bakr. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, inna izari yastarqi illa an ata'ahadu. Wahai Rasulullah, kainku, pakaian bawahku, gamisku, izarku sering nyengsel turun ke bawah, illa an ata'ahadu, kecuali aku selalu menaikkan, berusaha menaikkan. Ya, bagaimana ini? Jatuh. Ya, pakaian itu kan hari itu mungkin tidak ada sabuk, desfer, sering terjatuh, lalu dinaikkan lagi, jatuh lagi, dinaikkan lagi, begitu. Gimana? Apakah aku sombong kemudian aku tidak akan dilihat oleh Allah? Nabi menjawab, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Karena apa? Diangkat lagi. Ata'ahadahu yang dimaksud adalah diperbaiki, diangkat lagi. Jatuh, diangkat lagi. Jatuh yang tidak didiamkan oleh Abu Bakar. Gitu. Maka Nabi mengatakan, boleh. Boleh. Ya. Tidak didiamkan. Nyengser ke tanah, di bawah mata kaki. Tapi terus diangkat lagi, diangkat lagi. Tapi jatuh lagi, diangkat lagi. Nah, ini boleh. Yes. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebagiannya. Jadi tidak sama persis lafaznya. Fikul hadis. Yang pertama, al-isbalu kabiratun min kabairid dzunub. Ini berpakaian isbal dosa besar. Sesalim tidak ragu, ini kan sesalim. Tadi kan Imam Nawawi, ini sesalim. Sesalim mengatakan, tidak ragu lagi beliau mengatakan, berpakaian isbal di bawah mata kaki ini kabairid dzunub, dosa besar. Kenapa besar? Kembali pada faidah. Nanti masih ingat faidah dulu yang pernah kita bahas. Dosa dikatakan besar apabila ada ancamannya. Dosa dikatakan besar kalau ada ancamannya. Kalau tidak ada ancamannya, maka dosa kecil. Kalau itu larangan Nabi. Ya. Dosa besar adalah larangan Allah dan Rasulnya yang disertai ancaman bagi yang melanggar. Adapun larangan tanpa ancaman, para imam memasukkan ke dosa kecil. Apa misal? Meniup makanan, meniup minuman. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi hanya melarang, jangan kalian tiup makananmu, minumanmu, titik. Ancaman tidak ada. Maka para imam memasukkan ini ke dosa keji. Ya, jangan engkau masukkan tanganmu ke dalam bejana ketika engkau bangun tidur. Ini larangan, tanpa ancaman. Ya, ini masuk dosa keji. Adapun ini ada ancaman. Ancamannya macam-macam. Mungkin dimasukkan ke jahanam, mungkin siksa kubur, mungkin tidak dilihat oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, terkutuk, laknat, apapun, asal itu ancaman. Ya. Nah, maka beliau tidak ragu mengatakan bahwa berpakaian isbal termasuk dosa besar. Yang kedua, al istirfa'u tsaubi duna iradatin min sahibihi la yu'addu min al isbah. Pakaian yang jatuh yang tidak disadari, tidak diniatkan oleh seseorang, maka bukan termasuk isbah. Ya. Ya, saya sih tidak termasuk isbah. Ya, tapi emang celana saya sudah panjang segini gimana? Ya, ya itu bermaksud. Ya, tentu yang dipakai oleh Abu Bakar kan bukan celana panjang. Tidak menjadi kebiasaan hari itu celana panjang seperti kita, ya kan? Kalau celana panjang kan jelas ukurannya. Kalau sudah tahu di bawah mata kaki dipakai juga, kemudian nggak digulung, ya berarti sengaja. Kecuali digulung, kemudian jatuh lagi, ntar digulung lagi, jatuh lagi, ntar digulung lagi, jatuh lagi, ya capek, ya potong aja, kan gitu, ya. Nah, kecuali baru belum sempat motong nih buru-buru, ya dari tukang jahit susah, terpaksa digulung, turun lagi digulung, nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira yang terjadi pada diri Abu Bakar seperti itu, digulung, turun lagi, digulung. Cuman kan itu diangkat. Bukan engkau tidak sombong wahai Abu Bakar, biarkan pakaianmu menyengser ke tanah. Tidak, bukan seperti itu. Kalau yang masih tidak terima dengan penjelasan hadis ini, ya, kan masih banyak hadis lain yang Nabi mengejar orang yang cacat itu, yang Umar menjelang wafat beliau dalam keadaan susah payah masih memperingatkan anak muda yang menjenguk beliau, angkat kainmu, angkat kainmu. Kalau tidak wajib, kalau tidak haram hal seperti ini, mustahil sampai Umar dibela-belain seperti ini. Ya. Yeah. Nah, barangkali Imam Nawawi tidak melihat hadis ini, atau mungkin tidak tahu, ini tidak mustahil. Seorang Imam Nawawi yang meriwayatkan ratusan ribu hadis, kemudian ada satu dua hadis beliau tidak tahu, dan kita tahu karena belajar, ini tidak mustahil. Ini tidak mustahil. Yes. Moso ente yang ngaji 3 bulan tahu hadis ini, Imam Nawawi yang puluhan tahun mempelajari hadis nggak tahu. Ini ucapan yang tidak ilmi. Yes. Lihat Ibnu Umar, lihat Umar sendiri, ada beberapa hadis yang baru tahu. Yes. Maka tidak mustahil, tidak mustahil. Nah, hadis ini kan susah. Yes. Kita lanjutkan. Mujarradul isbali yadkhulu fil khuyala. Sekedar isbal otomatis itu sembuh. Jadi ini bukan ilat, tapi otomatis. Kalau isbal, berarti sombong. Kalau ingin tidak sombong, ya jangan isbal. Ini kesimpulan beliau. Bukan orang isbal, ada yang sombong, ada yang tidak. Tidak seperti itu. Yang benar, siapa yang isbal, otomatis sombong. Ya. Bukan ilat. Seperti wa aqimis salata li dzikri, ini bukan ilah. Ya. Dirikanlah salat agar kalian mengingat aku. Apakah tujuan salat itu mengingat Allah? Berarti kalau sudah mengingat Allah tidak perlu salat. Nah, ini kan bukan ilah. Ya. Ada beberapa yang ilah betul. Tetapi tidak semuanya ilah. ولذلك لا يجوز للرجل أن يجاوز ثوبه كعبه ويقول لا أفعله خيلاء. Oleh karena itu tidak boleh seseorang memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki lalu dia mengatakan aku lakukan ini dan aku tidak sombong. Ya, karena apa? Otomatis. Aturan dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Kalau aturan kita kan enggak nyambung. Apa hubungannya pakaian di bawah mata kaki dengan sombong? Ya, enggak nyambung. Enggak nyambung. Ya. Kan Allah punya aturan sendiri. Yang wajib kita taati, yang kita wajib sami'na wa ata'na. Ya. Maka tidak boleh aturan Allah yang sudah ditetapkan lalu kita hadapi dengan ra'yu kita, akal kita, logika kita. Selanjutnya tentang keburukan isbal. Al-isbalu fihi mafasid katsirah. Minha keburukan-keburukan isbal. Isbal ini memiliki keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan yang banyak. Di antaranya satu, al-israf, berlebihan, mubadir. Coba kalau enggak usah isbal, ya. Semata kaki atau lebih atas sedikit. Kan? Ngirit bahan, ya. Lebih atas lagi, mendekati tengah betis, ngirit lagi bahannya, ya. Ke atas lagi sampai setengah betis, lebih irit lagi, gitu. Ya. Kalau sampai bawah, apalagi yang sering-sering, ya tentu akan banyak bahannya. Ya. Nah, maka beliau katakan yang pertama keburukannya adalah al-israf. Ini di luar sombong. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Yang kedua, at-tasabbuhu bin-nisa. Bertasabbuh menyerupai wanita. Karena pakaian wanita itu seperti itu. Gitu. Pakaian wanita itu seperti itu, nyengser, harus nyengser. Para sahabiyah pakaiannya nyengser, enggak ada yang pakai kaos kaki. Enggak ada riwayat para sahabat pakai kaos kaki untuk menutup telapak kakinya. Karena kaos kaki sudah bisa untuk menutup aurat. Bisa apa tidak? Enggak bisa. Kaos kaki tidak bisa menutup aurat. Menutup kulit, ya. Menutup kulit, ya. Apakah aurat itu cuma kulit? Apakah wanita yang kulitnya enggak kelihatan, ya, rapet, ya, tapi lekukan-lekukan tubuhnya kelihatan semua. Tapi kulit enggak kelihatan. Tapi pas dengan badannya, apa istilahnya? Mercek gitu apa ya, pas ya. Kayak lontong gitu. Apakah dia sudah menutup aurat? Tentu sepakat kita belum. Belum. Ya. Yeah. Kayak orang-orang yang apa? Suka naik sepeda itu, celana ketat sekali, ngepres sekali, tidak menutup aurat. Walaupun kulit sudah tertutup. Karena aurat bukan hanya kulit, tetapi juga bentuk tubuh itu aurat. Maka menutup aurat kaki wanita dengan kaos kaki tidak bisa. Kalau mau kaos kaki yang gombrong ya, yang kan nggak ada. Namanya kaos kaki yang lepas lah. Bukan kaos kaki itu apa namanya? Ya, kita nggak ngelihat ya. Nah, maka kaos kaki tidak cukup. Maka sholat pakai kaos kaki nggak bisa. Aurat belum tertutup, ya kan? Nah, maka para sahabat yang nggak ada pakai kaos kaki. Bolehkah pakai kaos kaki? Tentu boleh. Tetapi kalau ini dianggap sebagai telah sempurna menutup aurat, tidak bisa. Maka para sahabat nyengser pakaiannya. Seapa? Sejengkal lebih gitu ya. Nabi mengatakan jika ada kotoran yang nempel di pakaian, maka akan bersih dengan nyengser berikutnya kan, karena ya kita kena tanah lagi, karena tanah kan bisa membersihkan ya, tanah itu bisa membersihkan najis, karena najis misalnya ya kan, nah, nanti hilang najisnya oleh tanah berikutnya nyengser gitu. Nah, ini para sahabi. Nah, maka laki-laki yang pakaiannya nyengser ini tersebut dengan wanita, menyerupai wanita. Yang sekarang tentu kebalik, ya. Yang lakinya pada nyengser di bawah mata kaki, ya. Yang perempuannya enggak pada isbah, ya. Wah tinggi. Oh boro-boro setengah betis, ya. Yang sedengkul, sepaha, kebalik. Mestinya yang setengah betis itu yang laki-laki, yang wanita isbah. Wanita mestinya isbah. Bahkan sejengkal saja para sahabiah masih menawar, ya Rasul masih kelihatan. Gitu. Kaki-kaki kami masih kelihatan kalau cuma sejengkal. Nabi mengatakan, ya tambah sedirah sehatta. Jangan lebih dari itu. Ya. Maka pakaian-pakaian pengantin tertentu sampai panjang harap maksimal sehasta. Ya, kalau bisa sejengkal, sejengkal. Yang terakhir, uqubatul musbil alla yandurallahu ilaihi yaumal qiyamah. Ancaman hukuman bagi orang yang berpakaian isbal adalah dia nanti tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiam. Kayak apa rasanya ya? Satu-satunya yang kita harapkan pertolongannya adalah Allah Rabbul Alamin. Boro-boro nolong, lihat saja enggak mau. Enggak mau lihat kita. Kayak apa sedih. Ini hukuman bagi orang yang mesti. Waliyah. Kita lanjutkan 792. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanduru Allahu yawmal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat seseorang pada hari kiamat yaitu orang yang pakaiannya nyengser tadi. Batara sempur. Ya. Ini semakna dengan hadis sebelumnya, bahkan sudah diulang, bahkan ini pengulangan dari hadis 616, maka beliau tidak membawakan fawaidnya. Kita lanjutkan 793. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. Pakaian bawah atau izar yang di bawah mata kaki, maka dia berada di neraka. Pakaiannya tentu di izar. Ya, tentu yang memakai pakaian itu. Loh, kan disebutkan di sini ma asfala minal ka'bain, apa yang di bawah mata kaki, yang di bawah mata kaki kan pakaian, gitu, bukan kaki, bukan orangnya. Ya, inilah faidah wa'tara, sesuatu yang sudah jelas maka disebutkan yang lain. Was'alil 'ayr, tanyakan kepada unta-unta itu, kendaraan-kendaraan itu. Ya. Kalau ayah enggak percaya, ini kan kata-kata Nabi Yakub, anaknya Nabi Yakub. Anaknya Nabi Israil. Kalau enggak percaya, tanyakan kepada air, tanyakan kepada unta-unta itu. Maksudnya, tanyakan kepada para pengendara unta itu. Ya. Ini kan faedah bahasa yang saya kira kita bisa memahaminya. Ya. Nah ini hadis ini saya kira cukup, ya. Dan ini dibawakan oleh beliau Al Imam An Nawawi. Tapi alasan, entah alasan apa, beliau dari hadis ini tidak mewajibkan, hanya sekedar makruh saja, kecuali kalau sombong. Padahal di hadis ini tidak ada kata-kata sombong. Ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis. Madunal ka'bi minal qadam yu'adzabu uqubatan li'isbali sahibi thawbi. Apa yang pakaian yang di bawah mata kaki, maka akan diazab, akan disiksa orang yang memakai pakaian seperti itu, dan disiksa di neraka. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keduanya asalkan menghilangkan dulu setiap, lalu bagaimana dengan kumis dan lainnya? Adakah aturan harus digunting atau dicukur? Tentang kumis ya, tentang kumis ya, itu tidak dicabut, tapi digunting. Jangan sampai melebihi bibir. Adapun mencukur habis, ini Imam Malik membid'ahkan. Ya, Syahbani juga membid'ahkan. Tidak boleh mencukur habis kumis. Ada beberapa riwayat Nabi berkumis, Umar berkhattab. Ketika ada seseorang badui yang mencaci maki beliau, Umar mendengarkan sambil memutar-mutar kumis. Ya, berarti beliau. Adapun tentang bulu ketiak, ada riwayat dicabut. Ya. Tapi mungkin ini tidak semuanya tanggung, ya. Bagian ulama mengatakan yang penting ini. Apa hukum rambut dicukur hingga pendek sekali? Pendek sekali mendekati botak tidak boleh, tidak larang. Ya. Karena membutaki kepala, mencukur habis rambut, ini bagian dari ibadah. Hanya dibolehkan dalam dua hal, dan dua-duanya ibadah. Satu, ketika bayi berumur 7 hari. Ketika bayi berumur 7 hari, maka disunahkan untuk dicukur habis, kemudian ditimbang, kemudian menapak perak seberat rambut tersebut. Yang kedua, ketika tahallul. Ketika tahallul, baik tahallul haji atau tahallul umrah. Maka di luar itu tidak boleh. Haram, tidak boleh. Haram. Apakah laki-laki pakaiannya harus menutup bagian pantat? Dan ketika sholat, apakah boleh menggunakan celana panjang yang ketika sujud maka bentuk pantat akan kelihatan? Tentu ini lebih baik, ya. Tentu ini lebih baik. Aku mengatakan harus seperti itu, tidak sah sholatnya kalau tidak berpakaian panjang. Ini tidak. Ada beberapa sahabat yang bahkan pakaiannya lebih minim. Maka Nabi mengatakan, kalian para wanita jangan mengangkat kepala dari sujud sebelum kira-kira laki-laki sudah berdiri. Sebelum kira-kira laki-laki sudah berdiri, kalian para wanita jangan mengangkat kepala dari sujud. Ini membuktikan bahwa hijab seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Pembatas antara laki dan perempuan itu tidak. Kalau ada, tentu tidak mungkin Nabi bersabda seperti ini. Yang kedua, banyak di antara pakaian para sahabat itu yang minim. Minim. Saking minimnya, maka bisa terlihat aurat. Oleh karena itu, para wanita jangan mengangkat kepala sebelum kira-kira jamaah laki-laki berdiri. Bagaimana tindakan dan sikap seorang suami kepada istri yang tidak patuh? Ketika tidak patuhnya ini sampai nusus, sampai derajat nusus, maka pertama dinasihati. Yang kedua, pisah hidung. Yang ketiga, dipukul. Ya. Yang terakhir, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, cerai. Menceraikan istri ini bukan aib. Menceraikan istri hak suami, dan suami tidak boleh ditanya oleh hakim, ya, kenapa menceraikan istri. Ya. Adapun istri ketika ingin berpisah dari suaminya, maka dia harus menjawab pertanyaan hakim. Kenapa ingin pisah dari suami? Kalau jawabannya syar'i, maka hakim mengabulkan. Kalau jawabannya alasannya tidak tepat, tidak syar'i, maka hakim tidak mengabulkannya. Adapun laki-laki tidak. Hakim tidak bertanya, tidak berhak bertanya kepada seorang laki-laki yang menceraikan istri. Adapun sekedar teman, ya ngobrol, ya nggak apa-apa. Kenapa emang dicerai? Ya, nah, ini obrolan saja. Dia boleh jawab, boleh tidak. Ya. Adapun hakim tidak boleh. Bagaimana hukum menggadaikan tanah atau sawah? Bolehkah si penggadai memanfaatkan tanah tersebut untuk diambil hasilnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena tujuan gadai hanya satu. Apa? Untuk jaga-jaga kalau enggak bisa bayar. Untuk jaga-jaga. Kan ini hubungannya dengan utang. Saya utang 50 juta kepada si Bulan. Si Bulan tentu takut kalau saya nggak bisa bayar, nah, maka surat tanah saya, surat sawah saya nih, enggak. Kalau nanti sampai tanggal 1 Desember saya nggak bisa bayar, silakan dijual, silakan dijual. Misalnya laku 70 juta, yang 20 juta balikin, yang 20 juta balikin ke saya, yang 50 juta kamu ambil, itu uang kamu. Gitu. Ya. Tujuan gadai itu seperti itu. Jaminan, rungguhan, ya, rohan. Bukan untuk dimanfaatkan oleh yang punya uang, yang punya piutang. Tidak perlu. Ya. Kecuali diizinkan, dan izin ini setelah akad. Misalnya saya tadi ya, nih surat tanah saya, kalau surat sawah saya, kalau ada apa, kalau satu sampai 1 Desember saya tidak bisa bayar, silakan dijual. Oh ya, setelah kira-kira 1 bulan, saya bilang kalau antum mau garap tanah saya, silakan. Gitu. Atau mungkin dia minta, boleh nggak saya garap tanah kamu? Oh ya, silakan. Jangan perjanjian itu sebelum akad. Nih, saya utang antum 50 juta, ini jaminan gadainya sawah saya, dan sebelum, selagi saya belum bisa bayar, maka silakan sawah saya antum garap. Ini tidak. Ini tidak. Ya. Yang apa? Yang berutang kenapa? Oh, pertama, iya betul. Yang berhutang, yang punya sawah, kayak tadi contohnya, itu berhak, masih hak saya, karena sawah itu punya saya. Gitu. Kan cuma jaminan ya cukup surat. Gitu. Kecuali kalau gelang, jaminan ya kalungnya diserahkan, gelangnya diserahkan. Kalau tanah ya gimana mau menyerahkan, ya nggak bisa dibawa ya, ya suratnya. Nah, maka manfaat dari sawah itu, dari mobil itu, dari motor itu masih saya yang punya utang. Apakah saya termasuk melakukan isbal karena kalau saya bekerja memakai sepatu dan celana? Pasti sepatu, tetapi selepas bekerja saya tidak pernah mata kaki saya tertutup. Dan bolehkah celana digulung agar tidak menutupi mata kaki? Terserah ya, yang penting tidak menutupi mata kaki. Cuman kalau digulung ya kayak tadi ya, turun lagi capek, mendingan dipotong. Ya. Adapun tentang sepatu, ya gimana ukurannya? Kalau sepatu itu pas sepatu di bawah mata kaki, ya terkena ancaman saja. Kalau sepatunya itu mungkin panjang menutupi di atas mata kaki, lalu kain sisa semata kaki atau di atas sedikit, maka tidak terkena ancaman tadi. Ya. Jadi intinya adalah kainnya, celananya, sarungnya tidak di bawah mata kaki. Ya. Bukan mata kaki harus terbuka, bukan. Tidak ada faedah seperti itu. Kalau pakai baju, pakai sepatu, mata kakinya harus kelihatan. Tidak ada. Ya. Kalau pakai sepatu dibolongi mata kakinya. Bukan itu. Maksudnya bukan itu. Itu ukuran panjangnya celana, panjangnya gamis. Dalam sholat jenazah dan Idul Fitri atau Idul Adha, ketika takbir pada rakaat, ketika takbir pada rakaat 2, 3, 4, apakah kita diangkat, apakah mengangkat tangan atau tidak? Tidak ada riwayat ya, tidak ada riwayat. Yang ada riwayat adalah takbiratul ihram, takbir pertama kali. Adapun yang 7 kali dan 5 kali ketika sholat Id tidak ada riwayat. Ya. Takbir Rasulullah takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua. Takbir. Takbir itu suara apa gerakan? Suara bunyinya Allahu Akbar, bukan gerakan. Kalau gerakan mengangkat tangan itu rukul yadain, mengangkat kedua tangan. Kalimatnya adalah takbir. Takbir itu Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Yang diancam neraka itu ketika sholat atau di luar sholat, sama saja, tidak ada bedanya. Nanti akan dibawakan hadis tentang di bawah sholat, disuruh wudhu lagi, tapi hadis ini tidak ada. Yang sahih sama saja. Mau di dalam sholat, mau di luar sholat, kita tidak boleh istighfar. Bagaimana alasan-alasan kaum wanita ketika kain baju yang panjang dianggap mengganggu dalam kesehariannya, seperti ke pasar yang becek, bau dan seterusnya. Makanya yang terbaik nggak usah ke pasar, ya. Biar laki-laki ini kalau mau mengikuti sunnah, ya, laki-laki, ya, laki-laki ke pasar. Masalah teknis tidak boleh mengalahkan syariat. Masalah teknis tidak boleh mengalahkan syariat. Ya, saya tahu itu haram, tapi gimana lagi? Ini becek, gimana lagi? Ini kecuali darurat masalah nyawa, ya. Darurat masalah nyawa, ya. Tapi sekedar becek, kotor, ini bukan masalah nyawa. Bagaimana cara melunasi hutang kepada orang yang sudah meninggal atau tidak pernah bertemu lagi? Yang pertama, cari ahli waris. Cari ahli waris, berikan kepada ahli warisnya, mungkin istrinya, mungkin anaknya. Yang kedua, kalau tidak sanggup, kalau sudah tidak ada lagi, dicari, maka sedekah. Misalnya utang kita 500 ribu, maka kita sedekah 500 ribu itu berapa kali miskin dengan niat mensedekahkan harta dia. Bukan harta kita itu kan, harta dia. Apakah tidak memanjangkan jenggot ada ancamannya? Bila tidak ada, maka apakah dianggap dosa kecil? Ada. Tak bisa ancamannya bahwa mantasabbaha biqaumin fa huwa minhu. Bertasabbuh dengan orang kafir. Barang siapa yang mengikuti kebiasaan sikap non muslim 1 tahun, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau yang tidak pernah memanjangkan jenggot itu orang Yahudi, maka terancam kita seperti orang Yahudi. Kalau yang mencukur jenggot itu orang Nasrani, maka kita terancam seperti orang Nasrani. Maka tidak bisa ini dikatakan sebagai tidak ada ancamannya, sebagai dosa kecil, tidak ada. Bahkan luar biasa besar. Karena terancam kita seperti kaum tersebut. Saya ingin mengakikahkan anak saya, namun anak saya tersebut sudah besar. Bagaimana hukum? Akikah telah dibatasi oleh Nabi terselam di usia 7 hari dari kelahiran bayi. Pendapat yang mengatakan bahwa boleh akikah kapan saja ini pendapat yang sangat lemah sekali. Karena Nabi ketika menentukan waktu, maka ketika waktu itu telah lewat, maka ketentuan itu hilang, ibadah itu hilang. Misal, kita membayar zakatul fitri setelah sholat Id, sah apa tidak? Tidak. Karena Nabi sudah membatasi zakatul fitri kapan membayarnya. Begitu juga kita memotong hewan kurban pada tanggal 20 Zulhijjah, sah apa tidak? Tidak sah. Karena Nabi sudah membatasi terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Nah, dalam hari ini Nabi membatasi Yaumus Sabi'ah, hari ke-7. Maka hari ke-8, ke-9 tentu tidak boleh. Ada riwayat hari ke-14, hari ke-21, riwayat ini pun diperselisihkan. Maka yang tidak ada perselisihan adalah hari ke-7. Adapun mengambil dalil bahwa Nabi SAW mengakikahi diri beliau ketika beliau sudah menjadi Nabi dan sudah dewasa, maka tidak tepat. Kenapa? Karena para sahabat tidak ada yang mengikuti. Maka itu khususiat Nabi, bukan sunnah Nabi. Kalau itu sunnah Nabi, tentu Abu Bakar, Umar, para sahabat akan berlomba-lomba mengakikahi diri mereka ketika sudah dewasa. Tidak ada riwayat, hanya Nabi yang mengakikahi diri beliau ketika sudah dewasa. Kalau kita punya salah kepada seseorang dan belum sempat minta maaf, keburu orang tersebut meninggal, bagaimana cara kita kita doakan? Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amalnya dan seterusnya, berbuat baik kepada ahli warisnya, gitu. Dan bertaubat tentunya. Jangan mudah-mudah berbuat zalim kepada orang lain. Bolehkah pria mengikat rambut yang panjang ketika sholat agar rapi? Batas mana rambut panjang yang dibolehkan untuk laki-laki? Asal tidak menyerupai wanita. Ketika rambut panjang itu persis seperti wanita, maka tentu haram. Seluruh penampilan yang menyerupai wanita haram dilakukan oleh laki-laki. Seluruh penampilan yang menyerupai laki-laki haram dilakukan oleh seorang wanita. Walaupun kondisi ini berbeda-beda, seperti para sahabat, ya, seperti sekarang kita ini, antum misalnya, saya pakai rok, ya, haram tidak? Jelas haram, karena rok itu jelas pakaian wanita, walaupun aurat tertutup. Nah, bagaimana para sahabat? Para sahabat pakai rok, tuban. Tuban itu pakaian celana yang pendek, tetapi tidak ada belahan di tengahnya. Apa kalau bukan rok? Ya, nah, zaman dulu seperti laki-laki pakaian seperti ini. Ya, nah, boleh, karena memang kebiasaan. Ada pun sekarang tidak boleh. Maka rambut panjang yang itu menjadi khususnya wanita, apalagi di kepang dua, gitu kan, nah, nggak boleh. Nabi pernah panjang kan sebahu, dan itu kan tidak selamanya. Nabi pernah botak, berarti ketahanan kan? Sekali lagi, pekan depan kita libur satu kali. Kita tutup. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika.